Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-9 insyaallah. Halaman 45. Jumlah ismiyah dengan mubtada berupa mudhaf, bagian 2. Kalau pada pertemuan atau pada pelajaran ke-8, jumlah ismiyah dengan mubtada berupa mudhaf yang dicontohkan adalah isim mudzakkar. Nah, pada pelajaran ke-9 ini yang akan dijadikan sebagai contoh atau yang akan dijadikan pembahasan ialah mudhaf yang dia menjadi mubtada berupa isim mu'annas. Kita baca satu persatu insyaAllah. Perhatikanlah dua kalimat di bawah ini. Al-ghurfatu kabiratun, artinya kamar itu besar. Ghurfatu Muhammadin kabiratun, kamar Muhammad itu besar. Sebelum dimasuki atau sebelum dia menjadi mudhaf ilaih, di sini ada contohnya al-ghurfatu kabiratun, kamar itu besar. Nah, sekarang dijadikan sebagai mudhaf ilaih. Ghurfatu Muhammadin kabiratun, kamar Muhammad itu besar. Al-ghurfatu kabiratun, al-ghurfah mubtada, kabiratun khabar. Ghurfatu Muhammadin kabiratun, ghurfatu sebagai mubtada dan dia juga sebagai mudhaf. Muhammadin mudhaf ilaih, kabiratun sebagai khabar. Nah, pada contoh ini, karena mubtada-nya mu'annas, maka khabarnya juga harus mu'annas. Dan kita tidak melihat pada mudhaf ilaihnya. Yang kita perhatikan ialah mudhafnya. Mudhafnya mudzakkar atau mu'annas. Kalau mudzakkar, maka karena dia sebagai mubtada, maka khabarnya juga harus mudzakkar. Kalau mudhafnya itu mu'annas dan dia sebagai mubtada, maka khabarnya juga harus mu'annas. Walaupun mudhaf ilaihnya mudzakkar. Jadi kita nggak perhatian dan nggak ada kaitannya. Mudhaf ilaih nggak ada hubungannya dengan mubtada khabar. Nah, tapi di sini ada beberapa contoh kalimat, kita baca atau antum baca satu persatu insyaallah. Al-Ah Abu Ahnaf, silahkan dibaca. Bacalah contoh-contoh di bawah ini, halaman 46. Sa'atut tabibi jamilatun. Amsar. Sa'atut tabibi jamilatun. Jam 4 dokter itu bagus. Naam, ahsan. Sa'atut tabibi jamilatun. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Madrasatu Hamidin ba'idatun. Sekolah Hamid itu jauh. Naam, madrasatu Hamidin ba'idatun. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Bismillah. Mistaratu Muhammadin rahisatun. Penggaris Muhammad itu murah. Naam, mistaratu Muhammadin rahisatun. Penggaris Muhammad itu murah. Al-Akh Abu Abdullah Joko, silakan. Naam, Tad. Sayyaratul Muhandisi ghaliyatun. Mobil insinyur itu mahal. Sayyaratul muhandisi ghaliyatun. Mobil insinyur itu mahal. Al-Akh Imam, silakan. Ghurfatul binti wasikhatun. Kamar anak perempuan itu kotor. Naam. Ghurfatul binti wasikhatun. Kamar anak perempuan itu kotor. Al-Akh Yunus, silakan. Nama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nafidatus syayaroti muqlaqatun. Jendela mobil itu tertutup. Nafidatus syayaroti muqlaqatun. Jendela mobil itu tertutup. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut, mana yang disebut sebagai mubtada dan mana khabar, kemudian mudhaf mudhaf ilaihnya. Taib. Al-Akh Abu Amzar tadi, sa'atut tabibi jamilatun. Mana mubtada, mana khabarnya? Salam Ustaz. Sa'atu mubtada atau mudhaf, tabibi mudhaf ilaih, jamilatun khabar. Naam. Sa'atu mubtada. Mubtada tanpa kalimat atau. Karena kalau menggunakan kalimat atau, mengesankan dia bisa mubtada, bisa mudhaf. Tidak, ini kedudukan yang berbeda. Sa'atu mubtada. Sekaligus dia sebagai mudhaf. Kalau ada mudhaf, berarti ada mudhaf ilaihnya. Mana mudhaf ilaihnya? At-tabibi. Ada mubtada, berarti harus ada khabar. Mana khabarnya? Jamilatun. Nah. Nah, ini nanti kalau dalam bahasa Arab, dalam nahwu, disebut i'rab. Jadi, nanti disuruh meng-i'rab. Ini sebagai apa? Oh, ini mubtada. Mubtada harus marfu. Mubtada'un marfu'un bil-ibtida'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Ini nanti dalam nahwu disebut dengan i'rab. Nah, sekarang kita masih pakai bahasa Indonesia. Al-Akh Abu Salman Subang, madrasatu Hamidin ba'idatun. Mubtada mana, khabarnya mana? Al-Ustaz, mubtada madrasatu dan khabarnya ba'idatun. Nah, selain sebagai mubtada, madrasatu, dia juga sebagai apa? Madrasatu juga sebagai mudhaf. Nah, kalau ada mudhaf, berarti harus ada mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Hamidin. Nah, ahsanta. Tapi berikutnya, ini Abu Ahnaf ada dua. Kembali ke Abu Ahnaf. Silakan. Langsung latihan saja. Nah. Oh, nama latihan satu. di perintahnya ialah mengisi titik-titik di bawah ini dengan menggunakan khabar. Khabarnya sudah disiapkan di sampingnya, hanya saja berupa bahasa Indonesia. Nah, tugasnya diartikan dalam bahasa Arab. Nomor satu. Bismillah. Ghurfatul waladi daiqatun. Ulangi, ghurfatul waladi. Ghurfatul waladi daiqatun. Daiqatun. Daiqatun. Dayyik. Dari kalimat dayyikun. Dayyikun. Berarti kalau dimuannaskan menjadi dayyikotun. Dayyikotun. Naam. Ghurfatul waladi dayyikotun. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nomor berikutnya. Mikna 1. Naam, Ustaz. Maknasatul ummi tawilatun. Maknasatul ummi tawilatun. Masyaallah. Al-Akh Ammar Abu Salman. Bismillah. Dajjatu Abbasin samitun. Dajjatu Abbasin Sami'natun. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Abdullah Joko, silakan. Nah, Qolan Suwatul Mudarrisi Nadhifatun. Nah, Qolan Suwatul Mudarrisi Nadhifatun. Al-Akh Imam, silakan. Bintu Sa'idin Talibatun. Bintu Sa'idin Talibatun. Naam. Al-Akh Yunus. Naam, Ustaz. Nafidatul Fasli Maftuhatun. Nafidatul fasli maftuhatun. Naam. Al-Akh Abu Amzar. Naam, Ustaz. Hadiqatul fallahi wasi'atun. Hadiqatul fallahi wasi'atun. Naam. Al-Akh Abu Salman Subang. Sallajatu ammarin jadidatun. Sallajatu ammarin jadidatun. Naam. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam, Ustaz. Ummut talibati khayyatun. Ummut talibati apa? Khayyatatun. Naam, khayyatatun. Ummut talibati khayyatatun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Ukhtu. Naam, Ustaz. Ukhtu Zaidin mumarridatun. Ukhtu Zaidin mumarridatun. Tapi berikutnya latihan 2. Di sini disuruh mengisi dengan mubtada, yang mana mubtadanya itu sebagai sekaligus sebagai mudhaf. Nomor 1, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Baqaratul fallahi kabiratun. Baqaratul fallahi kabiratun. Labas, enggak apa-apa. Baqaratul fallahi kabiratun. Atau misalkan hadiqatul fallahi kabiratun. Labas. Baik, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Bismillah. Sayyaratut tabibi ghaliyatun. Ghaliyatun. Sayyaratut tabibi ghaliyatun. Naam. Salah kamu. Al-Akh Abu Abdullah Joko, silakan. Naam, Dad. Darajatul darajatut talibi maksuratun. Darajatut talibi maksuratun. Taib labas. Atau misalkan yang lebih. Ini misalnya mistaratut talibi maksuratun. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Madrasatu Yasirin ba'idatun. Madrasatu Yasirin ba'idatun. Naam. Al-Akh Yunus. Ustaz. Ummu Abbasin tabibatun. Ummu Abbasin tabibatun. Atau misalkan ukhtu Abbasin tabibatun. Boleh. Al-Akh Abu Amzar. Naam, Ustaz. Qamisul walidi nazifatun. Nomor 6. Oh, kitabu talibati jadidatun. Kitabu talibati jadidatun. Kurang tepat. Atau salah. Apa yang betul? Jadi. Kitabu talibati jadidatun. Kenapa salah? Karena di sini khabarnya muannas. Maka mubtada'nya juga harus muannas. Naam. Apa yang cocok Al-Akh Abu Salman Subang? Coba dibantu. Angkat. Mistaratut talibati jadidatun. Naam. Mistaratut talibati jadidatun. Atau misalkan haqibatu at-talibati jadidatun. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam, Ustaz. Qalan suwatul waladi nadhifatun. Naam, qalan suwatul waladi nadhifatun. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Nafidatul baiti mughlaqatun. Nafidatul baiti mughlaqatun. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Jawalatul mudarrisati jamilatun. Jawalatul mudarrisati jamilatun. Naam, labas. Baik, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Bismillah. Tilka Mas'udin Mudiratun. Coba ulangi. Tilka Mas'udin Mudiratun. Tilka Mas'udin Mudiratun. Apa artinya tilka? Itu. Itu. Mas'ud. Itu Mas'ud Mudiratun. Itunya Mas'ud Mudiratun. Iya. Karena mudhaf-mudhaf ilaih. Gimana yang tepat? Salah ya. Ukhti ya. Ukhti ini. Naam. Mas'udin mudiratun. Ukhtu Mas'udin mudiratun. Ukhtu Mas'udin mudiratun. Masya Allah. Yes, pencet. Kemudian latihan ketiga. Disuruh mencari khabarnya. Al-Akh Abu Abdullah Joko nomor satu. Namdat. Baitul mudiri nadifun. Baitul mudiri nadifun. Naam. Al-Akh Imam silakan. Baktaku salimin saminatun. Baktatu salimin saminatun. Naam, labas. Berikutnya adalah Yunus. Naam, Ustaz. Pintut tabibi jamilatun. Bintut tabibi jamilatun. Naam. Al-Akh Abu Amzar silakan. Naam Ustaz. Kitabul mudarrisati jadidatun. Kitabul mudarrisati jadidatun. Naam, salah. Kitabul mudarrisati. Apa yang betul? Kitabul mudarrisati jadidun. Jadidun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang. Ustaz, bismillah. Hakibatul mumarridati wasikhatun. Hakibatul mumarridati wasikhatun. Naam. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam, Ustaz. Ammatu Muhammadin mudarrisatun. Ammatu Muhammadin mudarrisatun. Naam, ahsant. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam Ustaz. Babul ghurfati maftuhun. Babul ghurfati maftuhun. Naam. Al-Akh Abu Saufa silakan. Saubul waladi nadhifun. Saubul waladi nadhifun. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman. Jaddu Khalidin muhandisun. Jaddu Khalidin muhandisun. Naam. Al-Akh Abu Abdullah Joko. Sariru Zaidin jadidun. Sariru Zaidin jadidun. Naam, Masya Allah. Latihan 5. Menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Imam silakan. A. Halaman 48. Pintu kamar mandi itu patah. Babul hammami maksurun. Nah, babul hammami maksurun. Al-Akh Yunus. Nah, Ustaz. Saudara perempuan Ammar itu seorang guru. Ukhtu Ammarin mudarrisatun. Naam. Ukhtu Ammarin mudarrisatun. Al-Akh Abu Amzar, silakan. Naam, Ustaz. Jawalut tajiri qadimun. HP pedagang itu lama. Jawal tajiri qadimun. Apa HP bahasa Arabnya? Jawal. Baik. Jawalatun ya. Nah. Taib jawalatun jawalatut tajiri qadimatun. Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Nah, Ustaz, kursi Bu penjahit itu kecil. Kursiyu qayyatati shagirun. Kursiyul khayyatati shagirun. Naam. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam, Ustaz. Mir sendok Z itu bersih. Mil'aqatu Zaidin nadhifatun. Naam, mil'aqatu Zaidin nadhifatun. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Kopi ayah itu panas. Qahwatul abi harratun. Qahwatul abi harratun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Sawah petani itu luas. Haqlul fallahi wasi'un. Haqlul fallahi wasi'un. Naam. Al-Akh Abu Ammar, Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Kakek Khalid seorang polisi. Jaddu Khalidin syurtiyun. Jaddu Khalidin syurtiyun. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Sudah selesai pelajaran ke-9. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masuki pelajaran ke-10. Masih berkaitan dengan jumlah ismiyah. Namun bedanya ialah khabarnya itu berupa mudhaf. Khabarnya berupa mudhaf. Nah, pelajaran 10 selesai, berarti selesai semester 1. Alhamdulillah, Masya Allah. Taibar kalau fikum, ada yang ingin tanyakan sebelum kita akhiri majelis kita kali ini? Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.